أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم صدركم yang kami muliakan dan juga para pendengar Radio Rashid dan Radio Miratul Anbiya yang berada di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran tajwid untuk pemula. Dan kita pada pagi hari ini memasuki pelajaran yang pertemuan ke-19. Alhamdulillah. Hari Ahad tanggal 10 Syaban tahun 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 2014. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pelajaran pada huruf fa. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan pada huruf qaf. Makhraj qaf adalah pangkal lidah. Pangkal lidah. Sifatnya jahar, syiddah, isti'ala, infitah. Jadi bagian belakang lidah kita, kita angkat. Sehingga menimbulkan suara yang tebal. Kita baca. Ko. Ko. Fi. Ku. Bako. Bako. Bedakan dengan kaf, kalau kaf di sana ada sifat hamas, ada ka, ada seperti itu, ada decision, ya. Hak, kalau ko tidak. Kita baca. Jalaqo. Jalaqo. Jalaqa jalaqa maqata maqata kharaqa kharaqa wadaqa wadaqa qasafa qasafa qayadha qayadha. Sekali lagi ada huruf dhad. Qayadha qayadha qata'a qata'a abaqa abaqa saqala saqala nakaha nakaha qaza'a qaza'a lagi qaza'a qaza'a syaqala syaqala ghafara ghafara qasawa qasawa qahara qahara qazafa qazafa. Yang terpenting di sini tidak sekedar bersambung tetapi tepat. Tidak sekedar bersambung tetapi tepat. Apabila susah untuk menyambung, maka sekali lagi bisa diputus, dibaca dengan putus. Misalnya qazafa, ya qazafa dibaca qazafa. Ya. Kemudian disambung, dicoba disambung. Ya. Sekali lagi qazafa Laqata. Laqata. Sadaqa. Sadaqa. Sekali lagi. Sadaqa. Sadaqa. Ingat dal-dal ya. Yang sampai dibaca dengan huruf D. Ya. Jangan dibaca dengan huruf D. Sadaqa. Sadaqa. Babaqa. Babaqa. Qarafa. Qarafa. Yaqadha. Yaqadha. Qama'a. Qama'a. Lagi. Qama'a. Qama'a. Lihat ya. Mim jangan masuk ke ain. Qama'a. Jangan seperti ini. Ini sering kita jumpai. Sekali lagi. Qama'a. Qama'a. Haqada. Haqada. Saqata. Saqata. Sekali lagi. Saqata. Saqata. Abatasa. Abatasa. Jahakha. Jahakha. Dazaraza. Dazaraza. Sekali lagi. Dazaraza. Dazaraza. Dengan razza. Gitu aja masih terdengar. Dazaraza. Jangan gitu. Dazaraza. Dazaraza. Sashasadda. Sashasadda. Tadda. Tadda. Lagi dinaikkan. Bo. Tadda. Arafaqa. Arafaqa. Kalamana. Kalamana. Waha'aya. Waha'aya. Ini baca bersama-sama. Jalaqa. Jalaqa. Maqata. Waraqa. Wadaqa. Wasofa. Wayawa. Wata'a. Abaqa. Taqala. Nasaha. Wasaha. Syakala. Wafara. Wasawa. Wamara. Wadaqa. Laqata. Wadaqa. Wadaqa. Warafa. Yaqadha. Wama'a. Haqadha. Taqata. Adatata. Yahaqa. Tadaraza. Tashatadha. Tadha. Arafaqa. Falamana. Waha'aya. Apabila kita mengajar, maka kita melihat keadaan dari pelajar. Ada yang memang lancar bacanya, fasih, ada yang tidak. Untuk yang tidak, bisa kita latih seperti tadi. Ya. Targetnya atau tujuannya adalah bagaimana bisa huruf-huruf itu dibaca dengan benar dan fasih. Ya, tidak hanya sekedar menyambung saja. Itu yang perlu kita tekankan. Akan tetapi apabila dibaca terputus, maka diupayakan diputus dengan pendek. Misalnya ja ja la ko, gitu ya. Ja la ko. Tidak. Ja la ko. Gitu. Terus kemudian dilatih untuk disambung. Kita lanjutkan pada lafaz yang berikutnya. Pada latihan yang berikutnya. Melafazkan huruf berharokat kasrah dengan menurunkan rahang bawah. Ya, rahang bawah yang diturunkan. Dan menariknya sedikit ke belakang. Dan menarik rahang sedikit ke belakang. Ya. Patokannya di, kita ucapkan. I. I. I. I. Bukan menarik bibir ke samping. Ya. I. Tidak seperti ini. Ya. atau ketika antum meringis ya. Ya, tidak seperti itu, tapi menarik rahang ke bawah. Sekali lagi. I. Coba para pendengar di rumah juga menirukan bersama-sama dengan kami yang ada di sini. I. I. I. Jangan ditarik. Bibirnya jangan ditarik ke samping ya. Atau gambarannya seperti orang yang meringis. Ya, tidak seperti ini. Ya. Kalau orang meringis kan bibirnya tertarik ke samping. Ya, tidak seperti itu gambarannya. Tetapi ditarik ke bawah. I. I. I. I. Ini. Ini. Ya. Kalau kurang ditarik ke belakang atau ke bawah, maka akan jadi bunyi yang miring. E. Ya. Mami. Mami. Mami. Mami. Nani. Nani. Mana. Mana. Nini. Nini. Kala. Kala. Kili. Kili. Sawa. Sawa. Siwi. Siwi. Shaha. Shaha. Shihi. Shihi. Ba'a. Ba'a. Ba'a. Ba'a. Bi'i. Bi'i. Ya. Untuk saya ingatkan, ain kasrah ini berpotensi untuk dibaca miring. Bi'i. Ya, ini karena apa? Bi'i. Ya, karena apa? Karena ini menariknya kurang ke bawahnya. Ya. Sekali lagi. Bi'i. Bi'i. Ya, sekali lagi. Bi'i. Bi'i. Ya, dengar ya. Saba. Saba. Tibi. Bibi. Hasa. Hasa. Hisi. Hisi. Lagi. Hisi. Hisi. Kalau hese, ini masih kurang. Hese, kurang bawah sedikit. Ya. Hisi. Hisi. Jada. Jada. Jidi. Jidi. Za'a. Za'a. Zi'i. Zi'i. Zafa. Zafa. Zifi. Zifi. Rasa. Rasa. Risi. Risi. Khoba. Khoba. Khibi. Khibi. Waba. Waba. Ghibi. Ghibi. Lagi. Ghibi. Ghibi. Khoba. Khoba. Khibi. Khibi. Soza. Soza. Sizi. Nah ya, untuk sod yang berkasrah atau huruf-huruf isti'anah atau huruf-huruf idbat yang berkasrah ini memang agak susah. Jangan dibaca swizi, ya. Jangan dibaca swizi, ya. Ada wawunya, ada w-nya, bukan wawu, ada huruf w-nya. Swizi, ya, sempat apa? Sempat bertemunya apa? Bibir kita baca, kita naikkan, kita baca so so so sa so si, ya gitu ya, dari arah so antum membawa rahangnya ke bawah si, ya si ke arah i so si. Jadi ya. Swizi. Swizi. Ya, dengan swizi. Ya, dia. Water. Water. Lagi. Water. Water. Floor. Dipasang dulu lidahnya. Memang agak susah. Sekali lagi. Floor. Mo. Mo. Ya. Mota. Mota. Lanjutnya. Piti. Piti. Nah, dengan piti. Ya, jadi piti nanti. Sekali lagi. Piti. Piti. Pi. Mo. Mo. Mo. Bawa ke I. Pi. Pi. Iya. Ini dengan pui atau pui ini kurang ke arah i. Iya. Pui. Ti. Kalau pui ini masih kurang narik rahinya ke bawah kurang. Pui. Ya sekali lagi. Pui ti. Waza. Kalau perlu dilatih, diputus-putus. Waza. Waza. Kadang wi. Wi. Wi. Wi. Nah dia. I. I. Pokoknya bunyinya semuanya diarahkan ke i. I. I. I. I. Wi. Wi. Wo. Wo. Wi. Wi. Wizi. Wizi. Ya harus ada bedanya. Jadi baca wizi sama itu zal semua. Sekali lagi. Wizi. Boda. Boda. Ya, juga sama ini. Kalau antum boda ini dal yang apa? Yang istif ya. Yang tafkhin. Ya. Terus tepi lidah bagian belakang dengan geraham. Sekali lagi. Bo. Bo. Bo. Bo. Da. Da. Huruf-huruf yang sama makhrajnya dan sama bunyinya seperti ini harus hati-hati kita dalam menempatkan apa? Makhrajnya dan menerapkan sifat-sifatnya. Sekali lagi. Bo. Da. Bo. Da. Sekali lagi. Ingat jangan bot jangan di ujung lidah. Jangan bo. Boda, ini saya pakai ujung lidah. Ya, ini dia. Jangan pakai ujung lidah pada huruf bod, tapi tepi lidah. Sekali lagi. Boda. Boda. Bibi. Bibi. Harus dibedakan ya. Kita baca dari awal. Jangan tergesa-gesa, harus kita bisa mengoreksi bacaan kita. Ya. Tadi masih salah atau enggak? Lidah saya masih belibet atau enggak? Ya, belibet itu masih bingung gitu loh. Nyari apa? Nyari makhrajnya. Kita baca. Mana? Mana? Sini. Sana. Sini. Sawa. Sini. Syaba. Sini. Ba'a. Di'i. Saba. Sini. Asa. Ya, memang yang ini cepat ya. Mungkin sudah pada lancar. Namun kita perlu melatihnya dengan pelan untuk benar-benar apa kita rasakan seperti sifat-sifat pada huruf po yang perlu digarisbawahi yang agak susah pada mulai dari sod po ya bod ya sod bod po wo ini harus kita benar-benar kuasai dengan benar. Ya. Zi kita rasakan kita latih dengan pelan-pelan. Si zi si zi latihannya seperti itu tidak cepat-cepatan ya. Kita lanjutkan pada jalsa yang ke-30. Kita baca sabira. Sabira. Ingat, ini ada huruf sad yang berkasrah. Kita baca putus dulu. Ya. Biar bisa bagi yang masih susah menata lidah pada huruf sad bisa melatihnya. Ba si ri. Coba. Basiri. Kita sambung. Basiri. Basiri. Kalau anda masih. Basiri. Anda baca basiri, nah, itu masih salah. Ya. Si, si, si, ya, harus terbedakan antara shad yang berkasrah dengan apa? Dengan sin yang berkasrah. Kalau masih basiri, nah, itu masih belum tepat. Kita baca basiri, coba. Basiri. Basiri. Yang mudah-mudahan tidak usah kita putus. Bayiqa. Bayiqa. Latiya. Latiya. Salima. Salima. Khamida. Khamida. Kita baca putus ini. Dahibi. Coba. Dahibi. Dahibi. Dahibi. Jangan sampai kalau kita menyiung seperti ini. Dahiu bi hiu, ada suara pada haknya, dia terbawa ke arah dot. Dahiu bi hi. Ingat ya, dengerin atau? Dahiu bi hiu, gitu ya. Ingat, jangan seperti itu. Hiya hi dibaca hi. Jangan terbawa ke dot. Dahiu bi, coba. Dahiu bi. Ada masih. Dahiu bi. Nah, itu jangan gitu. Ada yang tadi salah serangan tuh baca dahiu bi, nah, jangan itu, gitu ya. Hi nya tetap hi, jangan hiu. Ya, berarti kalau ketika mengucapkan hi, antum apa? Suaranya terbawa ke apa? Untuk mempersiapkan huruf bot. Dahiu bi, dengerin ya. Dahiu bi dengan dahiu bi. Agak susah, emang ya. Sekali lagi dahi bi. Da, hi, bi. Jangan baca dahiu bi, gitu ya. Tadi putus putus. Kita baca sekali lagi dahiu bi. Coba. Dahiu bi. Kalau memang harus diputus, diputus dulu. Yang penting adalah benar dalam membaca. Dahiu bi. Coba. Dahiu bi. Jadi bacaan antum ketika bersambung seperti ketika putus. Ya. Jangan dahiu bi dan gitu. Kita baca dahiu bi. Coba. Dahiu bi. Gitu gitu ya. Sekali lagi. Dahiu bi. Dahiu bi. Dan antum sebagai pengajar misalnya nanti, insyaallah harus cermat di dalam apa memperhatikan bacaan pelajar, ya, orang yang belajar, anak-anak atau mungkin orang tua atau teman. Ajina. Ajina. Ja'ila. Ja'ila. Lagi. Ja'ila. Ja'ila. Khashi'a. Khashi'a. Sekali lagi khashi'a. Khashi'a. Si jangan masuk ke ain ya. Khashi'a dan gitu. Sekali lagi khashi'a. Khashi'a. Rasikha. Rasikha. Kashafi. Kashafi. Zakiri. Zakiri. Kita putus ini ada khabarnya. Ghatifa. Waqifa. Waqifa. Ya. Jadi untuk mengukur sejauh mana saya sudah tepat, gitu ya. Untuk mengukur saya ini sudah tepat atau belum, antum putus dulu dan apa? Samakan ketika putus sama ketika sambung sudah sama atau belum. Misalnya waqifa. Terus antum sambung Wotifa, nah, ini belum tepat, ya, belum tepat, harus sama. Sekali lagi, Wotifa, ya. Wotifa. Wotifa. Wotifa. Dan itu perlu dilatih. Ya. Antum ulang lagi, dibaca putus. Wotifa, Wotifa, Wotifa. Waqifah, waqifah. Dibaca seperti itu, diulang-ulang terus. Dan juga demikian juga para pendengar yang ada di rumah, pendengar Radio Rasyid dan Radio Miraful Anbiya. Demikian juga diulang-ulang di rumah. Ya. Ingat pengucapan ta, sad, ya, sad, da, ta, wa. Ya, tidak perlu dengan memajukan bibir ketika mengucapkan ti. Coba. Ti. Coba ti. Ti. Tidak perlu. Maju dulu bibirnya baru ti. Ya enggak gitu ya. Intinya dengan apa? Dengan mengangkat lidah, ya, mengangkat lidah ke atas, merapatkannya baru kita baca dengan harakat itu. Kita baca waqifa, ya. Waqifa. Azina. Azina. Taghiya. Taghiya. Zahara. Zahara. Bahita. Bahita. Zama'i. Zama'i. Zawira. Zawira. Azima. Azima. Azima. Azima. Sambil ngaca kalau bisa. Masih maju enggak bibirnya? Gitu. Azima. Azima. Azima. Azima. Kalau orang kita memang huruf-huruf dha tidak ada dalam bahasa kita. Ya, dalam percakapan sehari tidak ada. Bahkan kita sering mendengar ya saudara-saudara kita kaum muslimin membaca astaghfirullahalazim, kan gitu. Astaghfirullahalazim, kan gitu ya. Pakai zai. Alazim gitu. Karena memang transliterasi dari huruf hijaiyah ya jadi wa ke Indonesia itu hurufnya pakai apa? Z H ya gitu ya. Z H. Sehingga kita ya kita orang baca apa? Azim gitu. Astagfirullahalazim gitu kan. Benar enggak? Jadi perlu dipelajari dengan sebenar-benarnya. Sekali lagi azima ya. Azima. Ini jangan o ya. Azima. Jangan gitu ya. Lagi. A, coba. A. Wi. Wi. Ma. Ma. Azima. Azima. Wazini. Wazini. Salasi. Salasi. Atiya. Atiya. Shahidi. Shahidi. Salihah. Salihah. Azimah. Azimah. Kita baca dari awal bersama-sama. Kalau masih keteteran lidah kita ulangi lagi ya. Kalau antum terasa masih keteteran, kurang lincah, ya. Ya masih, antum harus bisa merasakan. Oh saya masih belum tepat dirasakan. Kita baca. Kalau antum sampai baca basiri, baca basiri, ya berarti lidahnya masih perlu di apa? Dilatih terus. Dan jangan pernah merasa kalau baca Al-Quran misalnya itu lidah kita dibiarkan saja lepas tanpa kontrol. Ya. Tidak bisa kita seperti itu. Lidah kita lidah orang Indonesia. Ya. Kalau antum lepaskan misalnya baca huruf dal, ya. Antum lepas aja enggak antum kontrol, itu dalnya antum nanti akan jadi huruf D. Itu otomatis. Kalau kita lepas aja baca Al-Qur'an, dalnya enggak kita kontrol, akan kembali ke huruf D. Dan ini banyak sekali. Ya. Dan ini kita jumpai pada para apa? Penuntut ilmu, baik yang mulai dari kalangan TK sampai dewasa, dari kanak-kanak sampai kawak-kawak, akan kembali kemana? Sampai akan kembali ke huruf D, ya. Dal kembali ke huruf ke huruf D, lock kaf, nanti enggak ada disisnya dan seterusnya. Kita baca. Kita baca. Sabira, ayo. Sabira, sabiri, wajiqa, latiya, salima, komida, latiri, hajila. Sekali lagi. Ja'ila. Ja'ila, khashi'a, khasiqa, khasafi, latiri, khasifa, hazina, khasiyya, khasara, Bajita, Bama'i, Zafira, Azima, Wazini, Salati, Asriya, Shahidi, Saliha, Hasina. Ya. Kita ulang-ulang di rumah ataupun di kamar. Ya. Karena pelajaran kita sepekan dua kali untuk apa pelajaran dari Ahad ke Jumu'ah ini lama, maka kita ulang-ulang. Ya, kita ulang-ulang di rumah, bagi yang di rumah kita ulang-ulang terus, kita latih selama rentang waktu tersebut sampai kemudian kita menambah pada pelajaran berikutnya. Saya harapkan ya ada waktu khusus untuk ya, bagi pendengar di rumah untuk melatih ya, melatih latihan-latihan yang ada dalam kitab ini ya. Tidak harus secepat yang kita baca dalam pertemuan ini. Sabira, basiri, tidak dapat lagi diulang lagi sampai benar-benar lancar dan tepat ya. Kemudian apabila di tempat antum ada yang memang memiliki kemampuan dalam bidang ini, bisa disetorkan, bisa diperdengarkan ya. Dan ini mungkin tidak memakan waktu yang lama, satu halaman kita setorkan ya, seperti itu. Sehingga kita harapkan dengan berlalunya halaman-halaman dalam kitab ini ya, kita memasuki pertemuan nanti, misalnya memasuki pertemuan yang ke-20 pada hari Jumat nanti, kita sudah bisa mahir, sudah menguasai materi yang telah kita pelajari bersama-sama. Itu yang target yang kita harapkan. Jadi kita masuk ya dalam keadaan pelajaran yang telah kita lalui ini sudah lancar, sehingga kita menyelesaikan kitab ini ya, dan itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dimudahkan. Itu benar-benar dalam keadaan apa? Lancar. Ya latihannya dengan ini, bismillah ta'ala. Ya. Kita melatihnya dengan apa? Dengan sebenar-benarnya. Sehingga ketika memasuki ya tahapan yang lebih susah lagi, kita sudah apa? Dalam keadaan lancar, bismillah ta'ala. Sampai di sini pelajaran kita. Jazakumullah khairan atas kehadirannya dan keikutsertaannya dalam program ini. Wa barakallahu fiikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.